Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali kajian kitab Mukhtasar Siratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terakhir kita baca keterangan dari penulis rahimahullahu ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala mengirimkan angin yang memporak-porandakan pasukan orang-orang musyrikin pada perang Khandaq, yang membuat akhirnya mereka kocar-kacir dan kalah sebelum bertanding fisik. Akhirnya mereka pun terpaksa untuk kembali ke Mekah karena mereka tidak mendapati adanya hasil dari pemblokiran kota Madinah. Karena walhamdulillah kota Madinah ketika itu dikelilingi oleh parit, menyusahkan pasukan musyrikin untuk menembus Madinah. Di samping itu, perbekalan mereka sudah mulai menipis. Amunisi perang mereka sudah mulai menipis. Akhirnya mereka memutuskan untuk pulang. Tinggal Bani Quraidah. Bani Quraidah sedari awal, mereka sudah memahami situasi bahwasanya mereka berada di dalam kota Madinah, terikat dengan perjanjian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika salah satu dari tokoh mereka meminta mereka untuk berkhianat membela orang-orang Quraisy, di awal mereka semangat untuk membantu. Namun setelah itu Nu'aim bin Mas'ud mengendorkan semangat mereka dan menakut-nakuti mereka, yang ternyata rasa takut itu pun terjadi. Orang-orang musyrikin, mereka merasa kalah pada pertempuran ini, yang akhirnya mereka pulang tanpa hasil, ditambah dengan kerugian yang mereka rasakan karena angin yang telah merusak sebagian besar dari inventaris perang mereka. Otomatis mereka akan kembali ke Mekah dan meninggalkan Madinah. Dan otomatis Bani Quraidah ditinggal menghadapi Rasulullah SAW sendiri. Dan ternyata benar apa yang disampaikan oleh Nu'aim bin Mas'ud, yang ketika itu satu sisi sebagai bentuk siasat, tapi pada satu sisi memang itulah faktanya. Dilanjutkan oleh penulis rahimahullah, falamma asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insarafa 'anil khandaq raji'an wal muslimun ila al madinah. Di pagi harinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertolak dari Khandaq, demikian pula kaum muslimin kembali menuju Madinah. Fawada'u silah, mereka pun meletakkan senjata-senjata mereka karena sudah selesai pertempuran. Faja'ahu Jibril waqta dhuhri, malaikat Jibril pun datang di waktu zuhur. Faqala, dan mengingatkan, aqad wada'tumus silah, apakah kalian sudah meletakkan senjata-senjata kalian? Innal malaikata lam tada' aslihataha, sungguh para malaikat mereka belum meletakkan dan melepaskan senjata-senjata mereka. Inhab ila haula, yakni Bani Quraidah. Segera berangkat menuju pemukiman orang-orang ini, yakni Bani Quraidah. Jadi Rasul ketika itu terlupakan dengan urusan Quraidah. Karena beliau sudah merasa senang dengan keberhasilan taktik perang yang jitu ketika itu berhasil memblokir serangan orang-orang musyrikin, membuat mereka tidak mampu untuk menembus kota Madinah. Ditambahi lagi adanya angin yang membantu kaum muslimin memporak-porandakan pasukan musyrikin. Apalagi pertempuran kala itu berjalan cukup lama waktunya. Alhamdulillah Allah Ta'ala memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Sehingga ketika itu Rasulullah SAW terlupakan dengan urusan Quraidah. Ketika beliau sudah mulai meletakkan senjata, baju besi, baju perang, datang Malaikat Jibril mengingatkan, kok sudah ditaruh, belum usai perangnya. Ayo berangkat ke Bani Quraidah. Ini juga musuh ini. Karena mereka sudah mengingkari dan mengkhianati perjanjian. Fanada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pengumuman kepada para sahabat. Man kana sami'an muti'an fala yusalliyanna al-'asra illa fi Bani Quraidah. Yang mendengar dan yang mau ikut, maka jangan sholat asar kecuali di tempat Bani Quraidah. Yakni langsung berangkat ya menuju perkampungan Bani Quraidah, sholat asarnya di sana. Fa kharajal muslimuna sira'an, maka kaum muslimin mereka bersegera untuk keluar. Hatta idza dana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husunihim qala, ketika Rasulullah SAW sudah mendekati benteng-benteng Quraidah, Rasul mengatakan, ya ikhwanal qiradah, hal akhzakumullah wa anzal bikum nikmatah. Wahai teman-teman kera, apakah Allah sudah menghinakan kalian dan telah menurunkan balasannya untuk kalian? Yakni Rasul mencela mereka, orang-orang Quraidah. Wa hasarahum Rasulullah SAW 25 lailatan hatta jahadahumul hisar. Rasulullah SAW pun memblokir dan mulai untuk menyerang benteng mereka selama 25 malam. Hingga pemblokiran itu semakin maksimal dan berat. Wa qadafallahu fi qulubihimur ru'ba, dan Allah pun akhirnya melemparkan rasa takut pada hati orang-orang Quraidah. Jadi di awal mereka berusaha untuk bertahan. Mereka sudah tahu resiko Muhammad akan datang untuk melakukan perhitungan dengan mereka. Akhirnya mereka pun semua dievakuasi ke dalam benteng. Tidak ada aktivitas di luar benteng. Dan mereka menjadikan benteng sebagai pertahanan. Dan memang pertahanan yang cukup tangguh dan kuat. Rasul harus mengorbankan 25 malam untuk bisa memiliki kemudahan akses masuk ke benteng. Atau minimal melumpuhkan kekuatan benteng. Cukup lama. Dan Allah Subhanahu wa taala pun melemparkan rasa takut kepada orang-orang Quraidah. Mereka melihat sampai 25 malam Rasul tidak menyerah. Para sahabat juga tidak menyerah. Dari segala arah mereka berupaya untuk menembus benteng. Mereka pun akhirnya ketakutan. Berarti memang ini sudah saatnya untuk melakukan perhitungan. Faqala lahum ra'isuhum Ka'ab ibn Asad, pemimpin mereka mengatakan kepada Bani Quraidah, inni aridun alaikum khilalan thalatha, khudu ayyaha syi'tum. Saya akan menawarkan kepada kalian sebuah tawaran. Pikirkan baik-baik. Khilalan salasa bisa diartikan tiga tawaran. Bisa diartikan tawaran selama tiga hari. Lihat mana yang kalian inginkan. Nusaddiq hadzal rajul wa nattabi'uh. Fa innakum ta'lamun annahu an-nabi alladhi tajidunahu maktuban 'indakum fit Taurat. Bagaimana kalau kita membenarkan lelaki ini dan mengikutinya? Kalian juga sudah tahu bahwasanya dia adalah seorang nabi yang sudah diberitakan dalam Taurat. Jadi pemimpinnya ini sudah mulai down. Sudah mulai merasa bakal kalah kita. Sekarang ayo musyawarah. Saya punya tiga opsi. Ya, pikirkan baik-baik. Yang pertama, bagaimana kalau kita menyerah, kita masuk ke dalam Islam, kita ikuti orang ini. Qalu la nufariq hukmat Taurati abadan. Orang Quraidah dengan gigih mengatakan, kami tidak akan meninggalkan hukum Taurat selama-lamanya. Ya, ini kami akan tetap di atas agama kami. Opsi yang pertama, tidak bisa. Qala faqtulu abna'akum wa nisa'akum wakhruju ilaihi musliti suyufikum hatta yahkumallahu bainakum mabainah. Ya sudah kalau gitu. Kalau gitu, bereskan anak dan istri kalian. Kemudian kalian keluar menghunuskan pedang-pedang kalian. Sehingga kita lihat bagaimanakah ketetapan Allah atas kalian dan Muhammad. Ya, ini kalau kalian tidak mau masuk Islam, ya sudah. Berarti perang, tidak ada lagi. Karena kita di sini ada anak-anak, ada istri, ada wanita, beban perang. Mending sekalian naik. Sebelum mereka diambil alih oleh Muhammad, mending kita sikat mereka. Ya, anak-anak, wanita, bunuh mereka. Ya. Tanam di benteng, kemudian kita keluar sebagai lelaki saja, kemudian kita habis-habisan melawan mereka. Qalu fama khairul 'aysh ba'da abna'ina wa nisa'ina. Mereka pun komentar lagi. Lalu untuk apa kita hidup kalau anak dan istri kita dibantai dulu? Ya. Yo gak pantas yo. Kalau anak dan istri kita dibunuh dengan alasan agar kita fokus untuk perang, apa faedahnya? Lalu kita tujuan untuk perang dan mempertahankan benteng, tujuannya juga untuk mereka, untuk anak-anak, dan untuk istri-istri kita. Ya, kalau kita keluar, mati-matian kita menyerang Muhammad dan sahabatnya, tapi anak dan istri kita, kita kebumikan dulu, lah, lempem ya. Kita tidak punya semangat lagi nanti. Qala fanzilul lailah fa'asa an yakuna Muhammad wa ashabuh qad aminukum fiha li'annaha lailatul sabt la'allana nusibu minhum ghirratan. Dia ngasih usulan yang ketiga. Kalau gitu malam ini ayo kita turun, kita keluar dari benteng, kita adakan pertemuan dengan Muhammad dan sahabatnya, siapa tahu mereka bisa memberikan kita toleransi, karena itu hari Sabtu, dan nanti kita lihat kesempatan di tengah-tengah keadaan. Jadi ya sudah, kalau gitu kita main cantik aja. Kalau langsung perang, sepertinya memang kalian ini memang asli pengecut memang. Ya, mau perang langsung, gak berani. Segini aja, nanti malam kita turun dari benteng, kita temui Muhammad dan teman-temannya, kita adakan musyawarah dengan mereka, nanti kita lihat kalau keadaannya memungkinkan, kita langsung serang mereka secara tiba-tiba. Qalu la tusid sabtana wa qad alimta ma asaba min man i'tadaw fi sabti. Mereka pun mengatakan, ya jangan, itu kan hari Sabtu, jangan kau rusak kehormatan hari Sabtu. Kamu kan sudah tahu gimana keadaan nenek moyang kita ketika melanggar kehormatan hari Sabtu. Inti ini jelimet ya, inti ini memang penakut memang mereka ini ya. Jadi pemimpinnya ini sudah ngasih tiga opsi. Yang pertama, ayo bareng-bareng beriman. Nyerah wis, beriman kita. Masuk Islam aja sudah. Biar aman. Nggak mau. Yang kedua, ya wis ayo perang. Anak-anak istri kita bereskan dulu. Nggak mau. Yang ketiga, ya wis nanti main cantik. Kita turun, kita temui Muhammad. Siapa tahu ada dispensasi. Ini kan hari Sabtu. Nggak mau juga. Semua pengecut, ya. Mati segan, hidup tak mau. Qala, maka pemimpin yang mengatakan, ma bata rajulun minkum mundu waladatu ummuhu lailatan minad dahri hazima. Sungguh, sampai detik ini, sekalian semua, sejak lahir sampai sekarang, enggak ada yang beres. Ya, itu bahasanya. Opo kalian ini? Saya kenal kalian sejak kalian lahir sampai sekarang ini, skocik kabeh memang ya. Penakut kabeh kok sing beres. Masa tiga opsi ini kok sing gelem, ya. Terus mau ngapain kita ini? Ini sudah resiko ini. Enggak ada yang bisa bantu kita. Tsumma nazalu ala hukmi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka pun menyerah dan mereka pun menyerahkan keputusan kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ketika itu memang mereka ingin untuk mendapatkan vonis atau keputusan dari sahabat Sa'ad bin Mu'ad. Jadi mereka mau menyerah dengan syarat yang memutuskan perkara mereka adalah Sa'ad bin Mu'ad. Fahakkama fihim Sa'ad ibn Mu'ad. Maka Sa'ad bin Mu'ad pun memberikan keputusannya kepada mereka. Keputusannya sangat pisan. Fahakama antuk talah rijal wa tuksamal amwal wa tusfad darari wan nisa. Sa'ad bin Mu'ad memberikan keputusan para lelaki dewasa dibunuh, harta-harta dijadikan ghanimah, anak-anak dan wanita dijadikan tawanan. Ya, ya wis, kalau memang mau keputusan saya, ayo. Yang sudah dewasa taruh sebelah sana. Eksekusi semua, bunuh, penggal kepalanya. Anak-anak dan juga wanita kita jadikan tawanan, milik kita. Harta semuanya kita jadikan ghanimah, kita bagi kepada pasukan kaum muslimin. Ya, akhirnya sudah dibikin kayak semacam apa parit kecil gitu, memanjang. Orang-orang Quraisy suruh baris, wah, penggal satu-satu kepalanya, ya, kayak menggal kepala ayam. Jatuh mati. Yang terlihat mukanya ini ngelihat dewasa yuk enggak, kecil juga enggak, ya ABG lah, suruh jejer semua, ya, diploroti satu-satu. Aiyah, dicek tumbuh bulu apa enggak untuk menunjukkan dia balik atau tidak. Buka bulu, ada bulunya, pantai, ya, oh kosong, selamat, ya, oh ada bulunya, pantai, nah, demikian. Ketika itu ada salah satu dari mereka yang setelah itu dia masuk Islam, ya. Dia termasuk ketika dibuka, alhamdulillah, ya. Gak ada bulunya. Dimasukkan ke barisan anak-anak. Habis itu bertambah dewasa dia masuk Islam. Tayyib. Itu hukum dari sahabat Sa'ad bin Mu'ad. Wa anzalallahu fi ghazwatil Khandaq sadra suratil Ahzab wa dzakara qissatahum fi qawlihi ya ayyuhalladzina amanu udhkuru ni'matallahi 'alaikum ila qawlihi wa awrasakum ardhahum wa diyarahum wa amwalahum. Allah Subhanahu wa taala menurunkan tentang perang Khandaq ini beberapa ayat di awal surat Al-Ahzab dan Allah menyebutkan kisah mereka pada firman-Nya, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah atas kalian sampai pada firman-Nya, dan Allah mewariskan tanah mereka, rumah mereka, harta mereka untuk kalian. Tayyib. Intahaina. Selesai kita membahas tentang peristiwa-peristiwa besar tahun kelima Hijriah. Setelah itu penulis rahimahullah akan menyebutkan peristiwa besar di tahun keenam Hijriah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. InsyaAllah ta'ala akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Alhamdulillah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhlu barakallahu.